Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih wa an ibnu mas'udin qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isha'a thumma sarafa fa akhadha bi yadi Abdullah ibn Mas'ud hatta kharaja bihi ila Badha Makkah fa ajlasa thumma khatta alayhi khattan thumma qala la tabruhanna khattaka fa innahu sayantahi ilayka rijalun fala tukallimhum fa innahum la yukallimunaka qala thumma mada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam haythu arada فبنا أنا جالس في خطي إذا أتاني رجال كأنهم الزط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا وينتهون إلي لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل لكن Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ani wa ana jalisun faqala laqad arani mundu al-laila thumma dakhala alayya fi khatti fatawassada fakhidhi faraqada wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha raqada nafakha fabina ana qa'idun fabaina ana qa'idun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawassidun bi fakhidhi idha ana bi rijalin alaihim thiyabun biyadun Allahu a'lam ma bihim min al-jamali fantahu ilayya fajalasa ta'ifatun minhum 'inda ra'si Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun minhum 'inda rijlaihi ثم قالوا بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له مثل سيد بني قصرا ثم جعل مأدبة مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هؤلاء قلت الله ورسوله أعلم قال هم الملائكة فتدري المثل الذي ضربوا قلت الله ورسوله أعلم قال المثل الذي ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. اقرأ فقرة أخرى. فأنت ترى في هذا القصة العظيمة أن استجابة ابن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمره بلزوم مكانه دفعت عنه شر قوم جاءوه في أبشع صورة مع أنه لم يكن بينه وبينهم سوى خط لو جاءت عليه الريح لعفى أثره لكنه ليس كبكية الخطوط إنه خط السنة من لزمه كفاه الله ما نابه طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Para ikhwah sekalian, kita belum lagi selesai menjabarkan tentang subjudul yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhan Al-Jazairi, yang mana judul subjudul tersebut yakni isinya bahwasanya jaminan keselamatan itu daripada kekufuran dan dari kekalahan tatkala mengikuti Quran dan Sunnah. Kita masih menjabarkan kaidah ini. Mau menang, ikuti Quran dan Sunnah. Mau selamat, ikuti Quran dan Sunnah. Jauhkan segala macam logika-logika, perasaan. Jauhkan segala macam perkataan manusia yang tidak maksum, siapapun orangnya. Jauhkan segala macam tradisi yang menyelisihi keduanya. Maka malam hari ini kita akan bacakan, yakni Syekh Abdul Malik menyebutkan kisah bagaimana Abdullah bin Mas'ud selamat dari gangguan jin tatkala dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu? Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a thumma sarafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan salat isya, setelah itu dia pun kembali. Fa akhadha bi yadi Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu beliau memegang tangan Abdullah bin Mas'ud. Wa ma'a dhalika al-qa'im bih hatta kharaja bihi ila Bathha Makkah. Abdullah bin Mas'ud dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menuju tempat terbuka di padang pasir yang berada di kota Mekah. Fa'ajlasahu, kemudian Nabi dudukkan Ibnu Mas'ud di tempat tersebut. Thumma khatta 'alaihi khattan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lingkaran. Ini Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah buat garis lingkaran. Dia dalam garis tersebut. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, la tabrahanna khattak, jangan kau lewati garis ini. Fa innahu sayantahi ilaika rijalun, kelak akan datang menjumpaimu orang makhluk-makhluk. Fala tukallimhum, ya rijalun, para lelaki, makhluk dalam bentuk lelaki. Maka tatkala mereka datang menghampirimu, jangan ajak mereka bicara. Fa innahum la yukallimunaka, mereka tak akan mengajak engkau bicara. Qala thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arada. Setelah itu Rasulullah pun berangkat meninggalkan Abdullah Mas'ud, ya, ke suatu tempat yang telah beliau tuju. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi bangsa jin yang meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menerangkan kepada mereka Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa baina ana jalisun fi khatti, tatkala aku duduk ya di dalam lingkaran tersebut, id atani rijalun, maka setelah itu datanglah orang-orang, ka'annahum muzuttu, yang mereka ia bagaikan orang hitam, azuttu as-sudan wal habasyah, ya, bagaikan orang-orang dari Sudan, dari Habasyah, hitam legam. Asy'aruhum wa ajsamuhum, semuanya hitam, rambut-rambut mereka ya dan tubuh mereka, kulit mereka, la ara auratan wa la ara qishran, aku tak melihat aurat mereka terbuka, tak pula melihat kulit mereka ditutupi dengan kain. Ya, makhluk yang aneh dalam malam yang pekat gelap, datang orang-orang yang menyeramkan, wajahnya gelap ya, hitam legam rambutnya, tubuhnya, aurat mereka tak tampak, tak terlihat, tidak pula terlihat kulit mereka, ya. Wa yantahuna ilayya, mereka pun datang mendekat kepadaku, la yujawizunal khatta, namun mereka tak bisa memasuki lingkaran tersebut, garis yang telah digaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak bisa melanggar garis tersebut. Thumma yasduruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku lihat mereka berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana min akhiril lail. Sampai ya telah lewatlah malam dan malam akan segera berakhir. Ya, dia dalam beberapa riwayat mendengar suara-suara. Ya, logikanya mengatakan Rasulullah jangan-jangan dalam bahaya. Logikanya ingin melampaui garis ini untuk menolong Rasulullah SAW. Logikanya berkata demikian, perasaannya pun mengikuti demikian. Tapi apa kata Nabi? Jangan kau lewati garis ini. La tabrohanna al khatta. Dia tunduk kepada akal, logika atau kepada dalil. Pada dalil. Allahu Akbar. Ya, dia tetap berdiam di tempat tersebut sampai akhir malam. Ya. Lakin Rasulullah SAW qad ja'ani wa ana jalisun. Di akhir malam datanglah Rasulullah menemuiku dan aku masih duduk di tempat tersebut. Faqala laqad arani mundu laylah. Berkata Nabi, semalam ini aku tidak tidur. Thumma dakhala alayya fi khatti. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam lingkaran yang dia garis tersebut. Fatawassada fakhidhi. Kemudian dia pun menjadikan pahaku sebagai ya sandaran untuk tidur di atasnya. Rasulullah meletakkan kepalanya di paha Abdullah bin Mas'ud. Faraqada. Rasulullah pun tertidur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada nafakha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau tidur, beliau itu mengorok. Ya. Fabaina ana qa'idun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawassirun fakhidhi. Tatkala aku duduk, Rasulullah berada di atas pangkuanku. Kemudian idz ana birijalin 'alaihim thiyabun bidun. Tiba-tiba menghampiriku para lelaki yang mereka semuanya berpakaian putih-putih. Allahu a'lamu ma bihim minal jamal. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana eloknya rupa mereka. Begitu dahsyatnya indahnya rupa mereka. Fantahu ilayya. Mereka pun datang menghampiriku. Fajalasa ta'ifatun minhum inda ra'si Rasulillah. Sebagian duduk di sisi kepala Rasulullah SAW, di samping kepala Rasulullah. Wa ta'ifatun minhum inda rijlai. Sebagian duduk ya di bawah kedua kaki Rasulullah SAW. Thumma qalu bainahum. Kemudian mereka, orang-orang yang memakai pakaian putih ini, berbicara sesama mereka. Ma ra'ayna 'abdan qattu utiya mithla ma utiya hadzal nabi. Tak pernah ada orang diberikan sebagaimana yang telah diberikan kepada laki-laki ini berupa kemuliaan. Ya. Inna 'ainayhi tanaman wa qalbuhu yaqidhan. Sesungguhnya kedua matanya terlelap tidur tapi hatinya tak pernah tidur. Para nabi tak pernah dia tidur. Kita tatkala mata kita tidur, hati kita pun tidur. Nabi tak pernah hati mereka tidur, tetap bangun, terjaga. Ini yang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idribu lahu mathalan. Buatlah untuk laki-laki ini perumpamaan. Mathala sayyidin bana qasran. Perumpamaannya adalah bagian seseorang tuan membangun istana. Raja membangun istana. Thumma ja'ala ma'dubatan. Kemudian setelah istana selesai, dia buat jamuan makan. Fada'an nasa ila ta'amihi wa syarabih. Kemudian dia undang semua rakyat untuk datang ke istananya makan dan minum sesuka hati. Faman ajabahu akala min ta'amih. Barang siapa yang datang menyambut seruan dakwaan atau undangan raja ini, maka dia akan makan sepuasnya, minum sepuasnya. Kemudian waman lam yujibhu aqabahu. Barang siapa dari rakyat yang tak datang karena semua disuruh datang, yang tidak datang dia akan jatuhkan sanksi hukuman. Aw qala adzabahu, atau dia akan menyiksa mereka. Tsummartafa'. Kemudian malaikat-malaikat tersebut pun langsung ya hilang. Laki-laki yang yakni baju putih tersebut seluruhnya mereka hilang. Wastayqadha Rasulullah SAW min dzalik. Ketika itu Nabi pun terbangun. Faqala, maka Rasul bertanya kepadaku, yakni Abdullah bin Mas'ud, sami'ta ma qala haula ibnu Mas'ud, apakah kau dengar apa yang mereka ucapkan tadi? Wal sadri man haula, tahukah engkau siapakah mereka? Qultu Allah wa Rasulullah a'lam, aku mengatakan Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala humul malaikah, kata Nabi, itu mereka adalah rombongan para malaikat. Fatadril mathal alladhi darabu, tahukah engkau perumpamaan yang telah mereka contohkan? Qultu Allah wa Rasulullah a'lam, aku mengatakan Allah dan Rasul lebih mengetahuinya. Qala, Rasulullah bersabda, al mathal alladhi darabu, perumpamaan yang mereka telah contohkan, Ar-Rahman tabaraka ta'ala, bagaikan Allah yang maha pemurah, yang maha tinggi lagi maha penuh dengan keberkahan. Banal jannah, telah menyiapkan surga, membangun surga. Wada'a ilaiha ibadah, setelah Allah bangun surga, Allah menyeru hamba-hambanya agar masuk ke surga. Faman ajabahu dakhala jannah, yang memenuhi seruan Allah, inilah peraturannya ya untuk masuk ke surga. Ini syarat-syaratnya, ini patuhi, masuk surga. Waman lam yujibhu aqabah, barang siapa yang tak mau memenuhi perintah Allah untuk memasuki surga karena tak mau melaksanakan syarat-syaratnya, Allah akan menghukumnya. Au adzabah, Allah akan mengazabnya. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sunan Tirmidzi. Apa kata Syekh Abdul Malik Ramadhani mengambil kesimpulan daripada hadis ini? Ini yang paling penting. Fa anta tara fi hadhihi al-qissati al-'azimah. Engkau melihat dalam kisah yang begitu agung ini, anna istijabata ibn Mas'ud li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina amarahu bi luzumi makanihi dafa'at anhu syarra qaumin ja'uhu fi absha'i suratin. Bahwasanya keistiqamahan Ibnu Mas'ud tatkala diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiam di tempat tersebut dapat menjauhkan dia daripada segala macam kejelekan yang akan dilakukan oleh makhluk-makhluk yang mengerikan tersebut. Istiqamahannya untuk mengikuti apa yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat dia selamat. Padahal bertentangan dengan logikanya, dengan perasaannya, dia ingin membela Nabi, menolong Nabi. Wa annahu lam yakun bainahu wa bainahum siwa khattin. Padahal antara dia dengan bangsa jin tersebut ya hanyalah membatasinya garis belaka. Lau ja'at 'alaihi ar-rihu, sekiranya lah datang angin, la'afa atharah, angin akan mampu membuat garis ini hilang, berpasir, hilanglah garis tersebut. Lakinnahu laysa ka baqiyatil khutut, tapi garis ini bukan sembarang garis. Innahu khattu sunnah, inilah dia garis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lazimahu kafahu Allah ma nabahu, yang berkonsekuen dengan sunnah ini Allah akan jaga dia dari segala sesuatu. Naam. Wa idza qad bayyantu adillata tasbitillahi li ummatil mutaba'ati mutaba'ati wa nasrihi iyyaha fala ba'sa an asuqa huna qissatan tashhadu li amrayni jami'an lil amrayni jami'an wa fiha munqabatun 'azimatun li Abi Bakr alladhi hafizahullahu bihi ad-din wa nasarahu ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wallahi alladhi la ilaha illa huwa laula Abu Bakr istukhlifa ma 'ubidallah thumma qala thaniya thumma qala thalitha فقيل له ما يا أبا هريرة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام فلما نزل بيدي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا بكر رد هؤلاء توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده رسول الله أقده ولا حلت ولا حللت لواء أقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعوهم حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. نعم أحسنت. Kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhan Al-Jazairi memberikan contoh lain dari penerapan para sahabat bagaimana kuatnya mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dengan itulah mereka selamat. Diberikan contoh di sini kisah bagaimana kekokohnya Abu Bakar Siddiq memegang sunnah Rasulullah SAW. Apa kata beliau? إِذْ قَدْ بَيَّنْتُ أَدِلَّةَ تَثْبِيتِ اللَّهِ لِأُمَّةِ الْمُتَابَعَ وَنَصْرِهِ إِيَّاهَا. Tatkala aku telah jelaskan sebelumnya bagaimana Allah akan kokohkan umat ini tatkala mereka mengikuti Nabi SAW, mengikuti sunnah beliau. Fala ba'sa an asuqahuna qissatan tashhadu lil amrayn jami'an. Aku akan sebutkan di sini kisah pula yang menerangkan kedua perkara ini. Ya, Allah akan tegarkan umat ketika mengikuti Rasulullah. Allah akan menolong umat ketika mengikuti Rasulullah SAW. Wa fiha manqabatun 'azimatun li Bakr Siddiq. Dalamnya ada keutamaan Abu Bakar Siddiq yang begitu besar. Alladhi hafizallahu bid-din, dengan dialah Allah jaga agama Islam. Wa nasarahu, dengan dialah Allah tolong agama Islam. Ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kuatnya Abu Bakar Siddiq sehingga begitu dahsyat perumpamaan yang diberikan oleh Abu Hurairah tentang Abu Bakar Siddiq dan Islam. Hatta qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga Abu Hurairah berkata, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, dialah Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Laula Abu Bakrin ustukhlifa ma abidullah, sekiranya bukan Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah, takkan lagi dapat disembah Allah. Dahsyat. Kenapa? Kondisi begitu menegangkan, kritis kondisinya. Bangsa Arab yakni sebagian besar bangsa Arab murtad. Mereka murtad, sebagian daripada mereka enggan membayar zakat. Subhanallah. Ya. Sementara Rasulullah SAW wafat telah memerintahkan Usama bin Zaid untuk berangkat dengan pasukan yang jumlahnya besar untuk menuju negeri Romawi dalam rangka memerangi Romawi. Ya, karena sebelumnya telah pernah terjadi antara kaum muslimin perang, yaitu perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah, kemudian perang Tabuk. Perang Tabuk, Romawi tak berani berhadapan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah siapkan ketika akhir hayatnya pasukan Usama bin Zaid. Ya, seorang pemuda yang begitu mudanya, belianya usianya 18 tahun dan dia mengepalai pasukan. Di sana ada Umar, ada Zubair, di sana ada Talha, ada senior sahabat. Apa kata beliau? Thumma qala thaniyah, thumma qala thalithah. Dua kali, tiga kali dia ulangi. Wallahi, kalau bukan karena Abu Bakar Siddiq, setelah Allah Subhanahu wa taala dipilih menjadi khalifah, niscaya Allah tak akan lagi disembah. Faqila lahu ma hiya Abu Hurairah, sehingga ada orang mengatakan, wahai Abu Hurairah, coba terangkan kepada kami bagaimana hal itu, apa logikanya. Faqala, maka berkata Abu Hurairah, inna Rasulullah SAW wajjaha Usama bin Zaidin fi 700 ila Syam, karena Nabi telah memerintahkan Usama berjalan dengan pasukan yang jumlahnya 700 orang ke negeri Syam. Falamma nazala bidhi khashabin qubid Rasulullah. Tatkala dia telah berangkat meninggalkan Madinah masih di tepian kota, ya, di tempat bernama Dhi Khashab, Rasulullah pun wafat. Maka Usama berhenti, ya, dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu siapa pengganti Rasulullah. Wartaddatil Arabu haulal Madinah, sekitar Madinah bangsa Arab semuanya murtad. Wajtama ilaihi ashabu Rasulillah, lihatlah bagaimana logika kembali berhadapan dengan nas. Datanglah para sahabat-sahabat Rasulullah, faqalu, mereka berkata, ya Aba Bakrin, rudda haula. Yang datang bukan lagi orang-orang biasa, yang datang senior sahabat di sana Umar dan lain-lain. Mereka berkata, ya Abu Bakar Siddiq, batalkan keberangkatan Usama bin Zaid. Ya. Tuwajjiha ula ila Rom, bagaimana kau tetap berangkatkan mereka menuju Romawiyah, wa qad irtaddatil Arabu haula al-Madinah. Kau tahu bagaimana bangsa Arab sekitar Madinah telah murtad. Mereka akan siap-siap mendatangi kota Madinah, akan mengambil kedudukan, mengambil alih kedudukan kota Madinah ketika kau berangkatkan seluruh pasukan-pasukan besar ini menuju negeri Syam. Logikanya ya benar, logika. Bagaimana diberangkatkan pasukan ini sementara di Madinah itu sunyi, kosong daripada pasukan, pertahanan sedikit, sementara sekitar Madinah bangsa Arab telah murtad. Ya, mereka tak salah, logikanya benar, tapi bedanya adalah kuatnya Abu Bakar Siddiq dalam memahami nas. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Faqala wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah dia adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selainnya. Lau jaratil kilabu bi arjuli azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma radatu jaisan wajjahu Rasul, demi Allah sekiranya keadaan begitu genting, sekiranya anjing-anjing telah mendekati, kaki-kaki istri-istri Rasulullah mengejar mereka semuanya, begitu dahsyatnya keadaan, tak akan mungkin kubatalkan pasukan Nabi yang telah memberangkatkannya. Subhanallah. Inilah namanya iltizam bisunnah, kuatnya dia berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kubatalkan pasukan ini, misi ini, Nabi yang memerintahkan? Kubatalkan? Siapa aku membatalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku hanya melanjutkan saja. Ya, kebijakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berkata dalam beberapa keterangan lainnya, kalau begitu sudahlah, kau ganti saja Usama, dia masih junior, di sana masih banyak sahabat-sahabat senior. Lebih marah Abu Bakar Siddiq, dia berkata, demi Allah, ku ganti jenderal, itu Nabi yang pilih sallallahu alaihi wasallam, apa hebatnya aku? Aku hanyalah melaksanakan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Logikanya ya, lebih dahsyat pengalamannya dalam berperang. Siapa? Di sana ada Umar, di sana ada Tolha, di sana ada Zubair, di sana ada Ali, di sana ada Uthman. Allahu Akbar. Bagaimana ku berhentikan, ku ganti seorang pemimpin pasukan Nabi yang memilihnya. Subhanallah. Inilah namanya komitmen dengan sunnah. Apa kata dia? Wala halaltu liwa'an aqadahu Rasulullah. Bagaimana ku batalkan panji peperangan yang dikibarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fawajjaha Usamah, tetap dia jalankan Usamah. Subhanallah. Ya, datang Umar tergopoh-gopoh, ya Abu Bakar Siddiq, kau lihatlah keadaan kondisi seperti ini. Dia marah besar. Begitu lembutnya Abu Bakar Siddiq, begitu kerasnya Umar ketika itu. Subhanallah. Kelembutan Abu Bakar Siddiq menjadi ketegasan. Dia berkata, ya Umar, akhwarun fil jahiliyati jabanun fil Islam. Umar, engkau dulu centeng ketika dan masih jahiliyah, engkau dulu preman algojo ketika masih jahiliyah, sekarang telah masuk Islam kau jadi pengecut. Terdiam Umar. Subhanallah. Sampai-sampai kata Abu Bakar Siddiq ketika Umar berkata, ya Khalifatul Rasulullah, kita enggak usah kita perangi mereka ini yang tak mau bayar zakat, mereka kan masih dalam keadaan Islam. Kata Abu Bakar Siddiq, wallahi tidak, kuperangi mereka. Ya, kalaupun aku harus memerangi mereka sendiri, kuperangi mereka sendiri. Inilah akidah. Kalau kita, oh tak ada yang mau ikut aku, dahlah, menyerah aja lah, buat aja lah. Aku perangi mereka sendiri sampai pedangku ini patah. Inilah namanya subhanallah, istiqamah. Tak peduli dia. Ini yang membuat berjayanya Bakar Siddiq. Hampir-hampir hilang umat Islam, tenggelam dalam kekufuran bangsa Arab, murtadnya mereka. Allahu Akbar. Faja'ala la yamurru biqabilin yuriduna lirtidada illa qalu laula anna liha'ula'i quwwah laula anna liha'ula'i quwwatan ma kharaja mithlu ha'ula'i min indihim. Berangkatlah dengan gagah perkasa pasukan ini membawa panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panji Islam. Setiap kabilah-kabilah mendengar pasukan kaum muslimin berangkat menuju negeri yang bukan lagi negeri Arab yang mentaklukkan, tapi apa? Negeri Romawi. Sebelum Islam, bangsa Arab tak berani menghadapi Romawi, menghadapi Persia. Ini yang akan dituju mana? Negeri Romawi yang terkenal paling kuat dewasa itu, Romawi dan Persia. Gemparlah bangsa Arab. Mereka berkata, sungguh, lihatlah bagaimana mereka, kaum muslimin, memberangkatkan pasukan besar menuju Romawi. Ini menunjukkan pasti kuat ya kekuatan mereka di kota Madinah. Kalau andai kata tak kuat, tak akan mungkin diberangkatkan pasukan tersebut. Subhanallah. Ya, bahkan berbalik ketika itu. Ya, keadaan. Kalau bukan karena kuat Madinah, tak akan mungkin mereka diberangkatkan. Lihat, mereka berangkat. Dan mereka taklukkan, yakni kabilah demi kabilah yang menentang Islam, yang takluk kepada Romawi. Subhanallah. Kemudian berkatalah ketika itu bangsa Arab ingin murtad. Mereka berpikir 200 kali, habis kita dibuat ubah kesidian pasukannya. Lihat, bukan lagi kita yang mau diperanginya, Romawi yang mau diperanginya. Seketika yang mereka telah murtad kembali, yang mau murtad, jangan, bahaya, tertunggu dulu. Bagaimana kisah mereka dengan Romawi? Ya, daripada kita merangi mereka letih, kita lihat aja bagaimana kondisi mereka. Mereka kalah, baru kita ambil bagian. Subhanallah. Berkatalah bangsa Arab, laula anna liha'ula'i quwwatan ma kharaja mithlu ha'ula'i min indihim. Kalau bukan karena mereka memiliki kekuatan besar, tak akan mungkin mereka keluarkan utus pasukan-pasukan seperti itu. Walakin nada'uhum hatta yalqaw Rum. Kita biarkan saja mereka sampai mereka berhadapan dengan Romawi. Kita lihat, falaqaw Ruma, berangkatlah pasukan Usama. Mereka berhasil menghadapi orang-orang Romawi. Fahazamuhum, maka kalahlah orang-orang Romawi. Sebagian besar daerah kuasa mereka pindah tangan, takluk kepada Islam. Waqataluhum, mereka diperangi. Waraja'u salimin, bahkan selamatlah pasukan ini pulang dengan bawa harta rampasan perang. Fathabatu alal Islam, maka tetaplah ketika itu bangsa Arab di atas agama Islam. Yang mau murtad berpikir-pikir ulang, yang telah murtad kembali kepada Islam. Subhanallah. Baca satu paragraf lagi ya sih. Hada huwa tamassuk hada huwa tamassuk Abi Bakrin بسنتي على الرغم من فاجعة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاكرة ارتداد العربي أضف إليهما تثبت الناس له انطلاقا من العقل الذي يقضي بما قضوا به ولكن الشرع الذي تعلمه أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هداه إلى ما شحت به قرائهم ألا وهو خوفه رضي الله عنه من تأخير ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عاقبة التمسك بسنة الانتصار على العدو وثبات على الإسلام. نعم هذا هو تمسك أبي بكر بسنة. Inilah bagaimana tegarnya Abu Bakar Siddiq memegang sunnah. على الرغم من فاجعة موت رسول الله, padahal mereka baru dikejutkan dengan peristiwa besar wafatnya Rasulullah. Inilah iman ikhwatul kiram. Iman tak pernah membuat kita bergantung kepada orang. Mati si fulan, matilah. Iman kita mengajarkan Allah senantiasa tak pernah mati. Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Baru Rasulullah wafat, mereka tetap jalan. Subhanallah. Inilah namanya iman. Tak ada mereka bergantung-gantung kepada makhluk. Udahlah, udah mati Rasulullah, matilah kita semua, udahlah habis lain. Tak ada. Tetap jalan. Subhanallah. Ya, apa khutbah yang dikatakan Abu Bakar Siddiq membuat semua kaum muslimin berguncang ketika mereka ragu dengan wafatnya Rasulullah? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya, berkata Abu Bakar Siddiq di tengah-tengah orang yang sedang menunggu apa yang akan diberitakan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan ha qad mata. Wahai kalian yang merasa menyembah Muhammad, ketahuilah ini Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, dia Tuhan yang hidup tak pernah mati. Jangan bergantung dengan makhluk. Rasulullah tubuhnya wafat, jasadnya wafat, Allah tak pernah wafat. Subhanallah. Tegar. Ya. Sebagian kaum muslimin begitu dahsyat mendengarkan hal ini. Sebagaimana pada perang Uhud ketika Rasul dikabarkan wafat, sebagian kaum muslimin frustasi. Ada yang terdiam, terpakur, dahlah mati Rasulullah apalagi mau dibilang. Mereka tidak. Dalam dakwah ini pun seperti itu ikhwatul kiram. Tak ada cerita berhenti dakwah. Kenapa? Mati itu semua orang-orang di yayasan sana. Tak ada. Kenapa? Mati semua ustaz-ustaz sana itu. Jalan terus. Allah akan gantikan dengan yang lain. Subhanallah. Wa faqirat irtidadil Arab. Bagaimana dahsyatnya murtadnya bangsa Arab. Adib ilaihima tathbitan nas. Apalagi ditambahkan dengan orang-orang yang membuat Abu Bakar yakni menasihati Abu Bakar Siddiq agar membatalkan segala macam misi-misi Rasulullah. Intilaqan minal aqli alladhi yaqdi bima qada bih. Semuanya mereka berkata-kata dengan logika mereka. Dan logikanya benar, lurus. Tapi ketika itu logika bertentangan dengan wahyu. Allahu Akbar. Selalu kita bertentangan logika kita dengan wahyu. Ya, selalu kita kalahkan wahyu. Allahul musta'an. Walakinna syar'a alladhi ta'allamahu Abu Bakr min Nabi SAW. Tapi syariat yang telah diresapi, dipelajari Abu Bakr Siddiq dari Nabi SAW. Walladhi hadahu ila ma syahad bihi qara'ihum. Inilah yang telah memberi petunjuk Abu Bakr Siddiq untuk senantiasa mampu menambal luka-luka mereka, kekhilafan mereka, kekurangan mereka. Ala wa huwa khaufuhu min ta'khiri ma qaddamahu Rasulullah. Itu rasa takutnya untuk mengakhirkan sesuatu yang telah dikedepankan Rasulullah SAW. Fakanat aqibatu tamassuk bi sunnah al-intisara 'ala al-adu. Maka efeknya tatkala dia berpegang teguh dengan sunnah, Allah menangkan dia melawan musuh-musuhnya. Wasthabati al-islam. Allah kekarkan, tegarkan kaum muslimin di atas keislaman. Kalau kita mau jaya, sekarang berita di mana-mana tersebar. Tahun 2018 komunis. Ya akhi, antum jadi dukun. Subhanallah. Ya. Waspada ya, siapa tak waspada? Lebih penting daripada waspada adalah mengobati penyakit kita ini. Itu sebenarnya pangkal permasalahan. Penyakit apa? Lemahnya iman, lemahnya Islam. Orang komunis akan dapat menggerogoti kaum muslimin ketika lemah iman, lemah Islam. Kalau kuat Islam, hantam apapun mau datang. Subhanallah. Ya. Akhirnya orang baca, stres. Matilah kita huru-hara lah ini. Komunis yang kecil gini menjadi besar. Dibesarkan. Mungkin itu mereka yang mempropagandakan. Jumlahnya 20 juta, 50 juta. Ya akhi. Tum takut? Kalau kita belajar enggak takut. Kalau enggak belajar dahlah. Merenung-renung aja di rumah matilah kita nih. Kita bulan apa ini? Kita bulan Februari 2018 habis kita ini. Ya, akhi, antum jangan percaya sama dukun. Subhanallah. Terus-terus dipupuk Islam, keimanan, sunnah. Subhanallah. Dan kita harus paham Allah akan bantu kita bukan dengan jumlah yang banyak ini tapi dengan iman. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Biarkan musuh buat tipu daya muslihat buat makar, Allah lebih dahsyat makarnya terhadap mereka. Kalau anda kata kita bayang-bayangkan ngeri kita. Lihat lebih dahsyat lagi kalau dibayangkan apa yang dikatakan orang-orang munafik kepada kaum muslimin pada waktu perang Ahzab. Bayangkan 10.000 pasukan datang ke kota Madinah. Subhanallah. Jumlah mereka cuma 3.000. Di sana ada Yahudi dengan semua suku-suku di bawahnya. Di sana ada Quraisy dengan semua suku-suku di bawahnya. Di sana ada premannya bangsa Arab, para bergajul, para perampok, penyamun, Ghatafan dengan semua kabilah-kabilahnya. Subhanallah. Datang ke kota Madinah. Berkatalah ketika itu orang-orang munafik, habis kalian. Apa Muhammad janjikan kalian akan memiliki istana Persia, istana Romawiya. Sekarang mau ke belakang kan ketakutan. Lihat tuh musuh-musuh. Itu orang munafik. Orang mukmin tidak. Falamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu. Tatkala mereka melihat banyaknya pasukan-pasukan sekutu, berkata orang mukmin, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah janji Allah akan datang. Yang janjikan Rasulullah akan datang. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Maka akan benarlah janji Allah Rasulnya. Wa mazadahum illa imanan wa tasliman. Semakin bertambah iman mereka dan penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ramaikan masjid seperti ini, semua masjid kita buat seperti ini, apa mau masuk? Kristenisasi namanya. Apa mau masuk? Subhanallah. Komunis, Marxisme, Leninisme, semua katakan tak guna. Karena kita telah imun dari segala macam virus-virus seperti ini. Tak akan mungkin naik orang-orang kufar menguasai kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Kayaknya ini panas ini. Sampai di sini ajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.